Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulamin wa ala alihi wa ashabi wa mentamassaka bisunat yamidin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita jumpa lagi dalam menjawab fitnah dengan fakta. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang jawaban terhadap syubhat-syubhat ataupun pengingkaran terhadap kitab Abul Hasan Asy'ari, yaitu kitab Al-Ibana. Karena kitab ini di dalamnya terdapat pengakuan dan pengingkaran dari Imam Abul Hasan Asy'ari terhadap akidatus salaf, ya, secara ijma' mujmal, ya. Walaupun ada catatan-catatan di dalamnya oleh sebagian ulama, tetapi hampir 80% atau 90% akidah yang beliau takrir di dalam kitab Al-Ibana itu adalah akidah yang sesuai dengan akidah salaf. Bila kita merujuk kepada kitab-kitab akidah yang tulis oleh para ulama salaf seperti kitab As-Sunnah karya Imam Ibn Abi Asim, ya. Kemudian juga As-Sunnah Al-Khalal, As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, kemudian juga Syarh Sunnah Al-Bahari, ya. Kemudian juga kitab Al-Ibana Ilmu Batoh, Syariah karya Al-Ajri, kemudian juga Syarah Sul Itikad Ala Sunnah karya Imam Al-Alka'i, dan bagi kita kitab ulama akidah yang telah kita jelaskan, sebutkan pada saat episode yang ketiga dan keempat, ya, tentang akidah salaf dalam mengimani sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kitab Imam Ad-Darimi dan lain sebagainya. Jawaban dan untuk membantah syubhat ini ada dua bagian. Pertama, secara ijmal atau mujmal, secara global, kemudian secara rinci. Secara global kita akan katakan, pertama, memang versi cetakan banyak sekali dari Al-Ibana ini yang saya sudah punya. Pertama, saya punya langsung secara bentuk cetakan, yaitu cetakan dari Maktabah Al-Bayan atau Mu'ayyid, ya, tahqiqnya Syir Muhammad Uyun. Kemudian saya mengumpulkan melalui PDF, ya, saya mengumpul melalui PDF ada sekitar 7 versi cetakan dari, tapi bukan berarti setiap cetakan itu memiliki perbedaan yang cukup menjolok. Tidak ada. Hanya memang kesalahan-kesalahan, tapi inti semuanya kesalahan-kesalahan mungkin cetakan, salah tulis, ya, kemudian namun tidak mempengaruhi terhadap secara inti dari isi kitab. Itu masalahnya. Jadi karena ada orang menggambarkan seakan-akan perbedaan percetakan itu berbeda isi, bertolak belakang gitu. Padahal tidak. Karena saya akan sebutkan nanti dari cetak-cetakan yang telah saya teliti ini, nomor berapa, halaman berapa setiap cetakan pembahasan tentang istiwa umpamanya. Atau yang pokok-pokok dari akidah, ya, Ahlussunnah yang beliau jelaskan dalam kitab ini, itu semuanya ada, terdapat. Cuman perbedaan yang agak menjolok yang dikatakan oleh Ahlul Kalam bahwa cetakan dari Doktora Fauqiyah, ya, yang dari Mesir, mereka mengatakan itu lebih baik. Itu lebih baik menurut mereka. Nanti akan kita jelaskan di mana kelemahan cetakan itu. Dan kebetulan saya punya cetakan juga yang ditahqiq yang terakhir, yang terbaru ini, itu merujuk semua cetakan-cetakan yang berlalu. Kemudian juga maktutat, ada sekitar 6 atau 7 beliau mendapat maktutatnya. Itu tahqiqnya Syekh Saleh bin Muqbil bin Abdullah Al-Usaimi. Nah, ini kita bagus sekali bagi teman-teman para duat, bisa di-download melalui PDF, ya, nuskha Al-Ibana ini. Dan di situ beliau mengkaji berbagai versi dari cetakan itu. Bahkan beliau sebutkan kalimat-kalimat, perbedaan-perbedaan kalimat-kalimat. Tapi intinya teman-teman semua pahami bahwa tidak terjadi semacam perubahan isi. Tidak terjadi perubahan isi. Cuma ini cetakan, nanti cetakan Fauqiyah itu, Dr. Fauqiyah ini, doktora wanita, perempuan, ya. Itu dia memegang nuskoh yang tidak ada tahunnya, dan itu dijadikan oleh dia sebagai, apa, dia memiliki 4 makhtutat, tapi yang jadi pegang oleh dia salah satu makhtutat yang itu dia tidak punya alasan untuk memilih makhtutat itu. Tapi dia sendiri pun meng-counter dan menjelaskan kelemahan dari itu, karena terdapat tambahan-tambahan yang memang tidak ada dalam 3 versi manuskrip yang lain. Tidak ada tambahan itu, ya, tidak ada tambahan itu. Nah, maka dia setiap menjelaskan itu, dia katakan ini tambahan ini. Nah, Orang-orang ahli kalam sekarang ini mengambil sebagai bukti bahwa tambahan itulah yang benar menurut mereka. Padahal tambahan itu pun tidak berefek berarti terhadap akidah bola syari yang benar-benar beliau tegaskan dalam kitab beliau Al-Bana ini. Nah itu. Kemudian pengingkaran terhadap kitab Al-Bana ini ada dua versi. Ada mengingkari mengatakan itu pekarangan Abu Hasan Asy'ari. Nanti akan kita jelaskan. Ada pula yang alasan tadi mengingkari, mereka mengatakan bahwa Al-Bana kaya Abu Hasan Asy'ari. Tapi mereka mengingkari cetakan yang ada. Nah itu. Jadi mereka akui ada dua versi ini cara pengingkaran yang mereka lakukan. Pertama mengingkari tentang bahwa Abu Hasan Asy'ari tidak pernah mengarang kitab namanya Al-Bana. Itu ada. Dia juga ada di antara ulama yang mengatakan demikian. Versi kedua adalah yang mengkritisi atau yang mengingkari, yang mau tidak mau menerima cetak-cetakan yang ada sekarang. Tapi mereka juga tidak mau memunculkan cetakan mana yang asli menurut kalian. Kalau dia mengatakan bahwa cetakan mana saja yang asli, tidak ada yang memasukkan sini. Cuma perbedaan kalimat-kalimat yang kurang jelas mungkin itu perbedaan kalimat. Tapi tidak merubah redaksi inti dari penetapan sifat bagi Abu Hasan Asy'ari. Ini intinya yang perlu kita tegaskan. Karena setiap kitab yang versi manapun saja, pembahasan tentang penetapan kitab, penetapan sifat istiwa dan ulu bagi Allah, sifat aliyat wal wajah, itu nyata sekali dalam setiap kitab versi mana saja mau dipakai. Maka kita sekarang pokoknya dia mau pakai persana, cetakan yang mana mau diambil, oke kita, ayo kita buka kitab Al-Bana yang mau Anda pegang. Kan tidak akan pernah dia berselisih secara total atau pemahaman yang terbalik dari kitab Bana yang lain, tidak. Cuma perbedaannya kalimat-kalimat, dan itu di dalam mentahkik ya. Kebetulan saya sendiri pernah pengalaman mentahkik kitab dua ya, termasuk tesis S2 dan disertasi S3 saya semua tahkik. Jadi mengerti banget dengan ilmu tahkik itu, alhamdulillah saya memahami gitu. Karena teori kita nanti kita itu ingin mengeluarkan kitab itu persis alif benar apa yang adanya. Apa adanya gitu. Cuma nanti kita membanding dengan nuskhah yang lain atau nuskhah yang lain itu, nah perbandingnya apa, perbedaannya apa, itu kita beri catatan di kakinya. Nah kita memilih nanti versi yang maktutat yang banyak itu, mana yang lebih dekat bahasa mu'alif, kapan perlu yang bisa ditulis oleh mu'alif sendiri, atau yang ditulis oleh muridnya, atau ditulis orang-orang yang hidup di zamannya dia. Itu nanti ada runtutan pemilihan nuskhahnya itu. Jadi bukan asal pilih nuskhah yang mau dijadikan sebagai nuskhah asal, itu bukan asal pilih. Harus ada garisan atau ketentuan yang harus dijadikan hujah untuk memilih itu. Nah, jadi, maka kalau seandainya mereka mengatakan bahwa cetakan ini yang mereka pakai, silakan mau pakai hatta cetakan doktor perempuan ini, doktor Popia ini, enggak masalah, karena juga sama dengan Al-Bana ini. Tidak ada perbedaan sifatnya menjolok. Perbedaan paling-paling ya enggak 10% itu kalimat-kalimat yang luput ya, atau salah baca, atau salah tulis ya, istilah salah cetakan itu ada ya, atau salah memprediksi tulisan yang ada di manuskrip itu bisa ada. Ya, tetapi tidak mau rubah teks secara keseluruhan, bukan berarti berbeda bertolak belakang. Namun bisa dipahami bahwa semua kalimat-kalimat menunjukkan tentang inti yang sama, bahwa Abu Hasan Asy'ari mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antara sifat ulu dan istiwa. Itu intinya. Itu secara umum jawaban dulu ya. Kemudian ya, jadi makanya yang pertama adalah semua nusus-nusus ya yang terdapat tentang pengimanan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan akidah salaf itu ada dalam setiap versi mana saja cetakan mau diambil. Itu dulu saya ketegaskan. Mau pakai versi mana saja. Kemudian, dan untuk membuktikan bahwa nus tidak ada perubahan juga bisa kita lihat ketika nas-nas itu dinukil oleh Abu Hasan Asy'ari ataupun semakna dengan ungkapan Abu Hasan Asy'ari dan kitab yang lain. Jadi bukan dia mengakui hal seperti itu, bukan di kitab Al-Bana saja atau bahwa sifat ulu dan istiwa, tapi di kitab-kitab yang lain yang telah kita sebutkan sebelumnya, seperti kitab apa? Risalah ila Asghar, yaitu kemudian juga kitab beliau Maqalat Islamiyyin. Jadi semakna gitu ya, pengungkapan beliau, pengakuan beliau itu ada dan kitab-kitab yang lain, tidak hanya pada semata pada kitab Al-Bana. Itu jalan kedua jawabannya. Yang ketiga ya, bahwa banyak ulama-ulama yang telah menukil juga nas yang sama dalam kitab-kitab yang lain. Ya seperti umpamanya yang masyhur umpamanya kitab Tabiin Kadibul Muftari. Itu punyanya Ibnu Asakir, itu menukil jumlah yang cukup jelas tentang akidah Abdul Asyari dari awal kitab Al-Ibana itu. Ya. Demikian juga Imam Abil Haki dan banyak lagi ulama-ulama yang menukil dari kitab beliau itu tentang akidah beliau. Ya, dinukil oleh As-Sabuni, ya, akidah Al-Hadis, ya, dalam kitab beliau akidah Tussalaf Al-Hadis, dan banyak sekali ulama Syafi'i pun yang menukil tentang hal itu. Jadi apa yang kita katakan bahwa dia berakidah salah, mengikuti salah dalam masalah sifat-sifat yang kita bahas, ulu, istiwa, al-wajh, wal-yadain, wal-ainain, itu dan bukan hanya pada kitab Al-Ibana saja tekankan, ya, tapi di beliau sebutkan ijma yang beliau sebutkan seperti dalam kitab beliau Risalah Al-Safar, kemudian juga dalam kitab beliau Maqalah Islamiyyin, itu yang jadi. Maka kita katakan, jadi pemahaman beliau itu secara mujmal itu mengikuti paham salah, ya, dalam kitab-kitab mentalat tersebut. Jadi tidak menyendiri kitab Al-Ibana ini tentang pengikraran beliau tentang akidah tersebut itu. Kemudian tadi sudah kita jelaskan, dan juga nukilan para ulama-ulama dari kitab-kitab beliau ini tadi yang kita sebutkan sebagaimana nanti akan kita jelaskan siapa saja ulama yang telah menisbahkan dan telah mensyarah kitab Al-Ibana ini, seperti Ibnu Katsir menyebutkan Al-Qadi Baqillani itu pernah mensyarah kitab ini, ya. Ibnu Katsir dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra menjelaskan ketika menerjemahkan tentang Qadi Al-Baqillani menyebutkan beliau mensyarah kitab Al-Ibana Kubra. Jadi memang kitab ini masyhur di kalangan para ulama Syafi'iyah yang nanti akan kita sebutkan, yaitu Risalah fi Dzabi Abil Hasan Asy'ari. Itu disebutkan di sini nama-nama ulama yang yang telah menemui kitab Al-Ibana itu dan mukil sebagiannya, dan bahkan mereka mengajarkannya dan seterusnya, ya. Itu nanti akan kita sebutkan siapa saja ulama-ulama Syafi'iyah dalam yang telah mengakui kitab Al-Ibana ini. Nah, itu berarti terjawab sekaligus sekarang dua asumsi yang mereka ingkar. Pertama, mereka mengingkari secara mutlak itu bukan karya Abdul Aziz, sudah kita jawab. Kitab ini akan kita sebutkan siapa saja ulama nanti yang telah dalam kitab ini ialah mengakui bahwa itu adalah kitab Abdul Aziz Asy'ari. Kemudian jawaban untuk orang yang mengatakan berbeda versi dalam cetakan itu pun tidak berpengaruh, tidak artinya ada perubahan yang sifatnya mendasar, enggak ada dalam itu hal semuanya. Jadi mau pakai cetakan mana saja, pasti kita temui tentang akidah beliau dalam mengimani sifat ulu dan sifat istiwa itu secara global ada. Ya, bahkan sama, ya, tidak hanya tambahan sedikit-sedikit kalimat yang mungkin khusus mungkin di nanti kita akan komentari tentang cetakan dari tahqiq atau peneliti dari Dr. Popia itu. Baik, itu jawaban umum, ya, itu jawaban umum. Ya. Kemudian perlu kita katakan, siapa yang mengharuskan kita harus mengikuti Abdul Hasan Asy'ari dalam akidah? Enggak ada, kan? Beliau sendiri pun tidak mengharuskan kita mengikuti beliau. Dan tidak ada ulama pun seorang pun mengatakan kalau kalian tidak mengikuti Abdul Hasan Asy'ari berarti kalian tidak ahlus sunnah. Itu sangat keliru sekali. Ya. Kenapa? Karena Mas Abdul Hasan Asy'ari bukan hanya dia yang ulama. Banyak ulama-ulama besar yang hidup di antara beliau, seperti banyak ulama-ulama yang masyhur punya Imam Tahawi, itu beliau punya akidah, ya. Punya akidah. Ya, kitab Tahawi masyhur yang wafat pada tahun 321. Ibnu Khuzaimah punya kitab, telah kita sebutkan sebelumnya, Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Itu yang wafat pada tahun 311. Ini semua semasa dengan Abdul Hasan Asy'ari. Jadi beliau menulis kitab akidah sendiri, Aqidatus Salaf. Buka kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Ya, kemudian juga Aqidah Tahawi ya karya Ahmad bin Mat bin Salama atau Tahawi. Kemudian Imam At-Tabari, lihat tafsir beliau, ulama-ulama yang hidup juga semasa dengan Abdul Hasan Asy'ari. Tabari hidup pada wafat pada tahun 310. Ya, sedangkan Abdul Hasan Asy'ari wafat 324 ala rajih, ya kan? Imam Nasa'i yang wafat pada 303 Hijriah. Kemudian ada lagi Muhammad bin Nasr al-Marwazi, al-Muhaddits Asy-Syafi'i, ini beliau punya kitab akidah, ya, yang wafat 294. Kemudian Abdullah bin Ahmad yang kitab as-sunnah kita sebutkan, ya, yang wafat 290. Ya, Abu Hasan Asy'ari lahir 260. Ya, beliau wafat 324. Nah, Abdul Muhammad ini selsa dengan Abu Hasan Asy'ari yang beliau wafat 290 Hijriah. Kemudian Ibrahim bin Ishaq Harbi, ini salah satu seorang dari murid Imam Ahmad, ya. Jadi hidup wafat pada tahun 285 Hijriah. Masih banyak lagi ulama-ulama lain, ya, yang hidup di malam itu. Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim, alim wa khatib al-sunnah, yang wafat 276 Hijriah. Nah, nanti kita lihat ada kitab lu Ta'wil Mukhtalif Hadis, itu di sana mengkupas takwil-takwilnya orang Al-Kalam dan beliau bantah tentang hadis-hadis sifat, ya. Abu Dawud As-Sistani yang wafat 275 Hijriah, Abu Bakar Al-Marwazi, ya, yang wafat 275 juga, Ibnu Majah, Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i sendiri, Rabi' bin Sulaiman, nah baca bagaimana akidah beliau, yang wafat 270 Hijriah, kemudian dan lain-lain daripada ulama-ulama lain, ya. Di antaranya yang lebih lagi ada Utsman bin Said Ad-Darimi. Nah, ini ulama satu-satunya yang sangat tegas dalam paham Jamiyah, ya, dalam menjelaskan hadis-hadis sifat, yang beliau punya kitab di antara kitab Nuzul, kitab Al-Jahmiyah, kemudian kitab Naqdul Bashar Marizi, bantahan beliau terhadap Bashar Marizi. Nah, insyaallah yang pada suatu saat kita akan bacakan kitab Al-Jahmiyah, kemudian Naqdul Bashar Marizi ini, bantahan terhadap Bashar Marizi seorang Mu'tazilah. Dan di sana kita akan lihat nanti bahwa kebanyakan orang-orang yang mengaku akidah Asy'ariyah hari ini itu banyak mengadopsi pendapat-pendapat Mu'tazilah. Baik. Itu berapa ulama, ya? Jadi kalau kalian melazimkan, kalau ada orang melazimkan, kalau tidak berakidah Asy'ariyah berarti tidak Ahlussunnah, dari mananya situ? Kalau orang-orang Asy'ariyah mungkin saja mengatakan demikian. Tapi tidak seorang pun ulama melazimkan seperti itu. Ya, buktinya pada zaman Abu Hasan Asy'ari hidup banyak ulama yang mereka juga punya kitab akidah yang sekali. Seperti Abdullah bin Ahmad tadi kita sebutkan, Ibn Khuzaimah yang sudah kita sebutkan kitab Tauhid, ya, dan lain para ulama-ulama yang lainnya memiliki kitab akidah. Baik. Itu jawaban kedua, jelas kedua. Kemudian ingkar nisbatul kitab. Nah, ini kita akan lihat nanti. Ya, ini saya akan banyak mengambil faedah ini, bagiannya akan saya sebutkan ini faedah-faedah ini. Tentang referensi ingkar segala macamnya ini, yaitu nanti akan saya ambil dari kitab tadi Syekh siapa yang saya sebutkan tadi, Syekh Shalih bin Muqbil, Al-Utsaimi, ya. Saya akan banyak mengambil nanti penjelasan ini, faedah dari sini. Bagi teman-teman boleh di download kitab ini, ya, Libana Tahqiqnya Syekh Shalih bin Muqbil Al-Utsaimi ini. Bagus, ya, dan beliau betul-betul mengkaji berbagai syubhat-syubhat dan bakal jawab berbagai nuskhah-nuskhah beliau teliti, ya. Baik, di sini saya akan coba menyampaikan pada teman-teman, ya. Oh ya, saya ingin jelaskan dulu. Sebelum saya sebutkan, cetakan kitab yang telah kita saya teliti sendiri melalui baik yang saya punya cetakannya, fotonya mulai PDF, itu saya sampai tadi saya sebutkan sampai 8 cetakan. 8 penerbit, 8 cetakan, 8 penerbit gitu lah, ya. Jadi namanya misalnya saya akan jelaskan. Cetakan kitab Maktabah Ma'ayyid ini, ya, Riyad Tahqiq tadi Bashir Muhammad Uyun, ya. Nah, di sini sama isinya dengan yang lain-lain. Nanti bab yang pertama fi ibana kulli ahli zayg wal bidah itu berada di antara halaman 38 sampai 42. Kemudian bab yang kedua ibana qauli, ya, haqqi qaul ahli al-haqqi was sunnah, ya, menjelaskan akidah Ahlussunnah Jamaah yang sebelum menjelaskan akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah Jamaah. Kalau akidah Ahlussunnah Jamaah ini beliau jelaskan pada halaman 43 sampai 57. Kemudian zikrul istiwa alal arsh, menyebutkan tentang dalil-dalil tentang istiwanya Allah Ta'ala itu berada pada halaman 97 sampai 103. Kemudian setelah itu pandangan Ahlussunnah tentang al-kalam fil wajah, ya, kita tentang mengimani sifat Allah al-wajah wal ainain wal basar wal yadain itu pada halaman yaitu 104 sampai 112. Kemudian cetakan kedua yang saya teliti juga, saya pelajari apakah ada perbedaannya mencolok, tidak saya temukan, yaitu ta'adar ma'arif Anilamiyah fil Hind. Ini pencetakan yang pertama di India. Itu atau cetakan pertama di India. Kalau yang tadi itu cetakan yang itu cetakan keempat yang tadi Tahqiq Bashir Bashir Muhammad Uyun ini cetakan keempat yang dicetak pada tahun 1413 Hijriah, bertepat 1993 Masehi. Kalau yang cetakan India ini dicetak pada tahun 1359 Hijriah. Sama, bab yang pertama tadi bab tentang aliran-aliran sesat yang beliau bahas dalam kitab Ilbana itu halaman 5. Kemudian akidah al-sunnah beliau jelaskan pada halaman 7. Kemudian tentang masalah istiwa beliau jelaskan pada halaman 42. Kemudian tentang masalah sifatul wajah wal ainain wal bayudain itu beliau jelaskan pada halaman 47 dalam cetakan yaitu Tiba'ah Darul Ma'arif Nizamiyah di India. Kemudian ketiga adalah cetakan Tiba'ah Darul Anuzaidun, ini di Beirut, Lebanon ya. Nah, setiap cetakan-cetakan ini kecuali cetakan apa namanya Tiba'ah Darul Ma'arif Nizamiyah ini tidak menjelaskan, dia mengambil waktu mana. Kalau yang Tiba'ah kayak karya Bashir ini dia menyebutkan dia berdasarkan dia kumpulkan cetakan-cetakan semua lalu dia teliti ya sebagian dari apa namanya dia tahqiqnya melalui tidak melalui merujuk kepada kutub yang asli juga dia. Termasuk juga Darul Nuzaidun ini cetakan Lebanon cetakan pertama yaitu sama bab yang pertama tentang penjelasan aliran-aliran sesat halaman 7, kemudian bab kedua pada halaman 8, kemudian tentang istiwa pada halaman 34, kemudian tentang syiar al-wajah wal ainain wal yadain wal basar dan segala macam tadi halaman 37. Nah, ini saya kemukakan ini cetakan-cetakan ini dan coba meneliti. Ya, jadi kemudian cetakan keempat adalah tahqiq turafiyah. Ya, Husain Mahmud. Ini yang tadi saya sebutkan. Itu tiba Darul Ansar yang dicetak pada 1397 Hijriah bertepatan dengan 1977 Masehi cetakan pertama. Ya, di sini pembahasan itu tidak berubah. Pembahasan tentang aliran-aliran sesat ini bahwa qaulu ahli zain wal bidah itu halaman 14. Kemudian qaulu ahli haqqi was sunnah akidah al-sunnah wal jamaah pada halaman 20. Kemudian alaman ta'awal istiwa itu ada di halaman 108. Ya, bantahan tu orang minta istiwa. Ada yang beliau sebut itu ada ta'wilnya Mu'tazila. Itu ada di halaman 108. Kemudian tentang istiwa itu ada pada halaman 105 sampai 119. Kemudian pembicaraan beliau tentang sifat wajah wal yadain wal basar wal ainain itu berada di halaman 120. Jadi semua pembahasan itu ada. Saya ingin membuktikan intinya pembahasan itu ada semua. Ya. Kemudian tahqiq lagi Hasan bin Ali Saqqaf. Nah, ini tahqiq paling parah banget ya. Dan ini tahqiq setiap dikomentari oleh dia dan kata-katanya terhadap Imam Abil Hasan Asy'ari sangat keji sekali mencela memaki subhanallah. Ini Hasan Saqqaf yang orang Syiah ya, urun ini. Ya, dia punya tahqiq juga. Saya punya cetakannya. Ini saya katakan dan ini cetakan ini saya ambil dari melalui download ya. Memang saya tidak punya secara dalam bentuk apa namanya offline apa namanya itu dalam bentuk hard copy tidak punya karena memang saya tidak mengumpulkan sebelumnya ya ini saya punya dan itu saya teliti juga ya dan dia justru malah menyalah-nyalahkan Imam Abil Hasan Asy'ari semua di sini karena dia ingin menarik paham dia menuduh Imam Abil Hasan Asy'ari dengan musyabbihah mujassimah itu kata-katanya luar biasa ini Hasan bin Ali Saqqaf ini. Jadi kalau pembahasan kidah aliran sesat di qaul az-zaig wal bidah itu di halaman 61, qaul ahli al-haqqi was-sunnah itu di halaman 72. Yaitu akidah al-sunnah jamaah yang dibahas oleh Abu Hasan Asy'ari ada di halaman 72, tentang istiwa di atas arsy ada halaman 168, ya. Kemudian tentang sifat al-ya wal ainain wal yadain semacam itu ada halaman 184. Tapi kalau dilihat harisnya, karena kitab ini enggak dicetak kayaknya karena ini PDF kayaknya, fihris yang ada di akhir kitab itu beda dengan hakikat yang ada di halaman. Makanya kalau umpamanya di fihrisnya dibuat oleh 59 tentang pembahasan tentang akidah aliran sesat, tapi setelah saya cek itu di halaman 61. Nah, kemudian juga umpamanya perkataan al-sunnah, akidah al-sunnahnya itu di dalam fihrisnya, dalam indeksnya indeksnya itu di 72 di halaman 70 berapa ya? Sebelumnya ya 70 ya halaman 70 hakikatnya ada di halaman 72. Kemudian istiwa al-arasy dan indeksnya itu halaman 162 hakikatnya berada di 6191. Jadi saya ingatkan bahwa saya mengatakan ini saya betul-betul mencoba meneliti apa memang ada perbedaan yang cukup menjolok di setiap cetakan itu. Ada memang perselisihan yang memang menafikan keabsahannya gitu kita. Itu yang ingin saya katakan di sini. Yang keenam adalah katakan yaitu apa namanya? Ya, yang keenam cetakan tahqiq Muhammad Hamid Muhammad. Nah, di sini dia di halaman apa namanya? Halaman 36 itu dia memberi catatan tentang tahqiqnya Dr. Fokiah yang menurut orang ahli kalam dia itu lebih baik cetak tahqiqnya dan dia mengomentari itu bahwa terdapat kesalahan-kesalahan cukup fatal dalam tahqiqnya Dr. Fokiah itu. Nah, di dalam cetakan iaitu Syekh Muhammad Hamid Muhammad, ya. Nah, ini ya, Syekh Muhammad Muhammad Hamid Muhammad, ya. Di sini beliau mengomentari nanti di halaman berapa? Saya sebutkan sini halaman 36. Saya lihatkan di sini apa komentarnya tentang yang ditahqiq oleh Dr. Fakih yang dikatakan oleh sebagai ahli kalam, ya, itu lebih baik. Ya. Yang mengomentari di situ. Ya. Kata beliau di sini, ya, beliau mengatakan di sini halaman 36. Wa min dzalika lam yasmah dal kitab min apa? Iktirad, ya, ba'd al asy'ar al mutaqaddimin anhu. Ya, tidaklah selamat kitab ini dari kepengingkaran orang Asy'ariyah yang terdahulu, wasala ila hadil ingkar, bahkan sebagian yang tidak percaya. Mimma aqa syak an ba'd al mu'asirin haula nisbati ila al asy'ari, sehingga menimbulkan keraguan tentang nisbahnya kepada Abu Asy'ari. Sebelumnya dia sudah menyebutkan juga nisbah kita kepada Abu Asy'ari ini, ya. Jumhur para ulama, jul ulama mengatakan bahwa kita Abu Asy'ari, ya. Wa fi man dafa'a ala Asy'ariyah, di antara juga orang-orang yang membela Asy'ariyah, ya. Kemudian di antara sebut ke sini ma min haula disebut oleh dia. Di antaranya adalah Al-Baihaqi, As-Sabuni, Ibnu Asakir, Nasr Maqdisi, Abu Bakar Sam'an, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Ahatul Ahwaz alladhi alafa fi Masalib. Ya, sampai Al-Ahwaz yang memang musuhnya Abu Asy'ari, itu yang dibantu oleh Ibnu Asakir kitabnya Tabyin Kadzibul Muftari, itu pun menisbahkan kitab itu Abu Asy'ari, ya. Nah, jadi ini ulama-ulama yang menjelaskan, ya, tentang kitab ini yang milik Abu Asy'ari. Jadi saya ingin mengatakan di sini dia memberikan, ya, komentar, ya. Wa min asalil inkar ma dzakara Ibnu Dirbas. Ya, antara bentuk pengingkaran apa yang disebutkan oleh Ibnu Dirbas. Nah, ini kitab Ibnu Dirbas itu fi dzabi ami ahbil hasan asri. Ya, nanti akan kita sebutkan ulama-ulama yang menolak, yang membantah pikiran pendapat yang mengatakan bahwa kitab Bena bukan karya Ibnu Hasan Asri. Baik. Kemudian di sini, ya. Ini mencari dia komentar tentang Dr. Fokia ini. Baik. Di sini disebutkan, ya, anak kitab Ibn Sabitun li Asy'ari, wa kitab Ibn itu adalah memang betul-betul bagi Abu Hasan Asy'ari. Adapun cetakan-cetakannya, sungguh telah dicetak dalam banyak bentuk cetakan, India, Mesir, Lebanon, sebenarnya cetak Jami'ah Imam Muhammad Su'ud, wa hab tiba'atiha al-itishar mu'akharan, yang sangat penting dan sangat terkenal. Cetakan itu yang dicetak yang baru ditahqiq dalam 4 manuskrip khatiyah yang tulis tangan, ya, bersama dengan dirasa mutawalah, yaitu penelitian yang cukup panjang tentang Abu Asy'ari, ya, wa qawa biha doktora, itu yang dilakukan oleh seorang doktor namanya Fauqiyah Hussein Mahmud. Nah, di sini dia menentukan, yaitu yang dicetak yang disebarkan oleh Darul Ansar pada tahun 1397 Hijriah. Wa ma adari fa hunaka mulahadhat. Nah, dia berikan, walaupun demikian di sana ada beberapa catatan, ya, ala hadhi toba, yaitu koreksi atas cetakan ini. La yusukut anha, yang tidak boleh diam mendiamkannya tentang berapa catatan ini, keliruan dalam hal ini. Ahammuha mulahadhatani, yang terpenting ada dua. Pertama adalah khasatul akha wa tahrifat, banyaknya salah dan tahrif itu perubahan-perubahan, merubah, ya, itu. Emma, ya, ada talan itu imma ada tahrifat itu, ada terdapat pelenceng-pelenceng, perubahan-perubahan itu, imma salah cetak atau bisabab khata' fi qira'ah al-kalimat, atau salah dalam membaca kalimat-kalimat yang ada dalam manuskrip atau jumlah. Wa qad yudha' ma huwa khata' hatman fil asal. Kadang-kadang yang salah malah ditaruh sebagai nas asal gitu. Surat tadi ashab fil hasyiah jadi ada nusakh khathiyah. Padahal yang benar adalah yang ditaruh di catatan kaki yang disebutkan dalam salah satu manuskrip. Nah, wal yadi hadhi wa hadat asbahat qira'atun nas mut'abatan. Jadi maksudnya sehingga karena banyaknya kesalahan hujah membacanya merepotkan. Wa tahtaju ila takuna baina yadayk taba'at ukhra. Sehingga mengharuskan kamu harus punya cetakan berbanding lainnya. Adapun cetakan lain, ya, koreksi lagi tabelu adalah, ya, putahawin aula yang lebih ringan lagi dari yang pertama tadi adalah, yang akan ringan melihat yang pertama tadi, justru yang lebih bahaya, kata beliau adalah, yang lebih besar dari itu adalah, i'tima ihdan nusah khatiyah alati imarat biziyadat laisa mawjud fi nusah ukhra. Jadi, Dr. Pauqiyani mengambil yang manuskripnya, jadi versi manuskrip itu ada sekian banyak, diambil oleh dia, yang di situ banyak tambahan-tambahan yang tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip lain. Jadi kalau kita dalam mentahqiq manuskrip itu kita harus keluarkan nas yang mana yang lebih banyak terdapat kalimat itu dalam berapa nuskha-nuskha makhathiyah itu. Berarti ini yang benar. Kalau tambahan tidak bisa kita katakan. Ya, karena bisa tambahan itu adalah tambahan dari yang mencatat, yang nasikh, ya, atau orang ingin mengoreksi kitab itu sendiri. Nah, maka kita harus ambil mana yang lebih didukung oleh data-data lain. Jadi data manuskrip itu kita kumpulkan. Sekian ada 4 umpamanya versi dari manuskripnya, itu kita harus ya meneliti mana yang lebih tepat kalimatnya gitu. Nah, di sini di antaranya kata beliau di sini adalah justru kenapa dia pilih yang itu dijadikan sebagai dasar untuk menjadi pegangan dia dalam menulisnya, diambil yang terdapat yaitu satu nuskhah ini yang punya tambahan-tambahan yang tidak ada pada nuskhah-nuskhah yang lain. Nah, ini yang ganjilnya kata beliau. Ya, kemudian waqad asbathat hadiyada fi nas asy wa syuru ilaiha fil hasyiah. Ya. Kemudian dia tetapkan ya tambahan itu di nas di dalam dari halaman yang asli, kemudian diberitahu hanya. Wa hadhihi nuskhah hafalat bi ziratin min naw'in khas wa huwa ma yufdi dhilalan min asy-syakki 'alayhi wa qad athara hadhihi intibah al-muhaqqiqah fa qala fi haditsiha an hadhihi nuskhah. Jadi juga pentahqiq sekalipun baru sadar bahwa nuskhah ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran dasar gitu. Makanya setelah terbukti itu oleh dia mengomentari ini. Dr. Pauqiyani menyebutkan qad tabartuha nuskhah al-um li'annaha takhlu min at-taqdim wa at-ta'khir al-mukhalaini bil ma'na wa laysa bi khurum dhatu qimatin bi khilaf nuskhah ukhra. لأن ناسخها كان يثبت الألفاظ إلى حد كبير غير أنه يجب أن يلاحظ أن ما بها من الزيادة في حاجة إلى مراجعة دقيقة. Ini yang sebetulnya. Jadi, tapi yang perlu diperhatikan kata beliau di sini ada tambahan-tambahan yang butuh untuk muraja'ah daqiqah. Perlu diteliti lebih dalam lagi. Ya. Istibadi ma'ulika bihi min ibarat madsula. Karena itu sangat ya memungkinkan bahwa itu adalah ya li istibad ma'uliqa bihi, ya, karena itu tidak menunjukkan apa yang ada di gantungan itu dari ibarat, maksudnya sini kesimpulannya kita katakan li istibad ma'uliqa bihi min ibarat madsusah, karena kemungkinan begitu itu adalah tambahan-tambahan ya. Faqadha ragma anna hadhihi ziyadah tu'akkid bisifatin amah, ya, walaupun tambahan-tambahan ini tidak merubah secara umum ittijah, yaitu salaf tasrih tukhalif hadil ittijah, karena di sana jumlah-jumlah mentakid bahwa muallif memegang akidah salaf yang menyalahi tambahan-tambahan yang datang tersebut. Misal dari kamu ada pisofa wa samanin seperti yang terdapat pada halaman 81. Nah, ini sedikit catatan tentang dari tiba'ah tahqiq Muhammad Hamid terhadap tahqiqnya Dr. Pauqiyani ini. Yang kenapa kita sebutkan ini? Karena semua yang mentahqiq setelah Pauqiyani ini menjelaskan klaim tahqiqnya dia. Karena dia memilih nuskhah yang tidak tahu tahun berapa dipilih, berapa ditulis, kemudian juga dia memilih nuskhah yang mengganjil dari nuskhah-nuskhah yang lain. Tiga nuskhah lain itu sama, nah nuskhah yang sama ini, yang satu ini justru ada tambahan. Nah, ini kan mengganjil berarti. Maka ini perlu dipertanyakan. Kemudian Yang ketujuh, yang berarti di sini yang saya sebutkan ada 8 cetakan ya. 8 cetakan ya yang sudah ana murojaah tentang bahasan-bahasan yang tentang akidah Ahlussunnah Jamaah yang secara inti di situ terdapat semua. Tahqiq Saleh bin Muqbil Abdullah Al-Utsaimi ya, yaitu di sini akan jelas ketik ya berbagai hal-hal yang kita ambil faedah dari komentar-komentar beliau terhadap kitab Al-Albani, cetakan-cetakan yang ana rujuk sendiri ya, yang ana rujuk sendiri tentang bahasan-bahasan yang mungkin mengkhawatirkan orang-orang Asy'ariyah ya, mengkhawatirkan orang-orang yang mengaku Asy'ariyah tapi dia masih berfaham Mu'tazilah hakikatnya. Karena mereka tidak ini Imam Abil Hasan Asy'ari dan kitab Al-Ibana maupun Silsilah Al-Sughar, Lisar ila Al-Sughar maupun kitab beliau dalam Maqal Islamiyin ketika menjelaskan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian sekarang kita berangkat ya untuk menjelaskan tentang menjawab syubhat-syubhat pengingkaran ya ini. Setelah itu kita akan jelaskan siapa ulama-ulama yang telah bahkan kitab ini menjelaskan bahwa kitab ini adalah karya Abul Hasan Asy'ari. Baik. Baik. Jadi pertama ada yang mengingkari penisahan kitab ini kepada Abul Hasan Asy'ari. Tadi kita sebutkan ada yang mengingkari secara mutlak bahwa itu karang Abul Hasan Asy'ari, ada yang mengingkari mengomentari tentang cetakan-cetakannya. Baik. Yang mengingkari secara mutlak ini sudah dijawab oleh oleh Ibnu Li Abil Qasim Abdul Malik bin Isa bin Dirbas ini. Ya, nanti kita sebutkan sini. Yaitu disebutkan oleh beliau di sini. Ibnu Dirbas mengatakan dalam kitab Risalat ya, Az-Zabu an Abil Hasan Asy'ari, yaitu pembelaan terhadap Asy'ari, haitsu qala. Nah, apa alasannya dia menulis kitab ini? Disebutkan inna kitab Al-Ibana qad urida 'ala 'azimi min ulama al-Jahmiyah. Jadi, kata beliau, kitab Al-Ibana ini pernah dilihatkan kepada seseorang tokoh Jahmiyah di Baitul Qadis, ya. Al-muntamina iftira'na ila Abil Hasan Asy'ari, yang mereka menisbahkan diri kepada secara bohong kepada Abil Hasan Asy'ari, yaitu di Baitul Maqdis. Fa ankaraha wajahahu, lalu dia enggak percaya dan mengingkarinya. Wa qala, lalu dia katakan, ma sami'na bihi qum wala hiya min tasnifi, kami enggak pernah tahu kitab ini, kami enggak pernah, dan itu bukan dari karangan Abil Hasan Asy'ari tadi. Wastada akhar fi imali ru'yatihi liyazila syubha bi fitanatihi, lalu ada lain berusaha untuk membawa kitab itu melihatkan pada dia. Qala ba'da tahriki lihatihi, setelah dia memegang jenggotnya, la'alau allafaha lamma ka hasyawiyan. Jadi setelah dilihatkan ini kitab Abul Hasan Asy'ari dibawa ke hadapan dia, akhirnya dia katakan lagi, "Oh, ini mungkin karangnya waktu dia masih hasyawi." Ya, masih hasyawi katanya. Padahal Abul Hasan Asy'ari sebelumnya adalah Mu'tazili 4 tahun. Kemudian kembali kapan dia hasyawi? Nah, bentuknya ketika sudah dibuktikan dia katakan ini wajah hasyawiyah gitu. Nah, fama daraitu bi amraini ajab, kata Ibnu Dirbas ini, saya enggak tahu mana yang lebih mengherankan jawabannya dia. Yang pertama dia katakan bukan karang dia, setelah dibuktikan ini kitabnya dia katakan itu dulu mungkin dikarang waktu dia masih hasyawi gitu ya. Amin jahi bihali syekhihi yaftari alaihi bi intima ilaihi, ya. Apakah karena kebodohannya tentang kondisi syekhnya dia yang dia menisbahkan diri secara bohong, ya, wisishari qabla taubatihi, dan bagaimana dia masyhurnya syekh ini sebelum taubat dengan anak i'tizal, ya, bukan syahsyawi, ya. Bainal umma alimiha wa jahiliha, yaitu masyhur di antara ulama maupun orang jahil pun tahu Abul Hasan Asy'ari tidak pernah hasyawi sebelumnya. Dia itu adalah Mu'tazili sebelumnya. Nah, fahada angkara kita, fahada angkara kita bilbana. Au ala aqal anna angkara ayakuna akhir atwal. Ya, inilah alasan dia mengingkari. Ya, kemudian Paling kurang dia mengingkari bahwa itu bukan tangan dia yang terakhir. Nah, wa min thamma falan yakuna lil kitab ta'siran alaihi. Sehingga dia berusaha bahwa dia tidak mengakui kitab ini. Maka dia tidak mengakui ini bukan karangan Abdul Hasan yang apa namanya? Yang terakhir. Nah, itu lagi dia katakan. Hunakum nasyara man qara ba'd ma ja'a fil ibana bi hujjatina. Ada pula yang mengingkari sebagian datang dalam ibana ini. Hujjahnya apa? Karena dalam kitab ibana ini ada penibahan perkataan kepada Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah mengatakan makhluk. Jawaban di sini tentu saja mungkin saja Abu Hasan Asy'ari mendapat info tentang hal itu. Karena Abu Hasan Asy'ari memang tidak menyebutkan dengan sanad di sini. Ya, dan juga tidak menunjukkan dengan salahnya salah satu penisbahan. Ulama dalam mengarang kitab pasti ada juga ya keluputan dari dia kesalahan. Bahkan ingkari kitab secara keseluruhan. Yang ingkari kan wajarnya bahwa mengatakan Abu Hanifah demikian ya itu tidak benar. Kalau itu pun itu datang dari Abu Hasan Asy'ari mungkin saja dia mendapat info seperti itu. Nah, orang ini justru mengatakan terbukti dalam kitab itu ada salah. Salahnya apa? Menisbahkan perkataan aku yang turun makhluk kepada Abu Hanifah. Itu hujahnya dia. Sebetulnya orang fair dalam menilai sebuah buku, banyak ulama-ulama kadang-kadang menisbahkan sebuah perkataan, apalagi kitab fikih segala macam, itu banyak sekarang menisbahkan qaul itu enggak tepat. Ya biasa, karena mereka banyak ilmunya, itu banyak yang lupa juga, gitu kan. Maka ulama, tapi tidak menjadi dasar untuk mengingkari semua isi kitab, kan itu yang anehnya. Kalau begitu, hak seperti ini kita pakai, tentu kita akan mengingkari semua kitab ulama. Karena bahkan ada satu qaul, nisbahkan qaul, keliru. Nah, itu jawaban. Saya ringkas saja jawabannya di sini. Ya. Kemudian, nah itu diantara pengingkaran-pengingkaran, adapun cetakan-cetakan tadi sudah kita jawab secara umum ya, karena supaya tidak terlalu memakan waktu. Nah, tinggal berapa waktunya? Hah? Kamu? Hah? Coba. Aduh, waktunya tinggal 7 menit lagi. Nanti kita bagi 2 aja sesi ini untuk di Instagram. Tadi 2 sesi ini untuk Instagram, karena Instagram hanya 1 jam ya. Nanti kalau sudah tinggal 3 menit atau 5 menit, diperbaiki Instagramnya, direkam lagi. Baik. Karena masih panjang penjelasan ini, ikhwat. Masih panjang penjelasan ini. Ya. Nah, sekarang kita berpindah, ya. Tausif kitab ilal mu'allif, ya. Tentang penisbahan kita kepada mu'allif, kepada penisbahan siapa saja ulama yang telah mengatakan bahwa ini akan Abu Hasan Asy'ari. Nah ini kita akan lihat nanti apa yang disebutkan di sini. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Salih bin Muqbil tadi Al-Utsaimin, "Qad ahdatha kitab al-Ibana, laqad ahdatha kitab al-Ibana sira'an qawiyan haula ma'rifat manzil Imam Imam Al-Asy'ari." Sehingga kitab Ibana ini telah terjadi perdebatan yang cukup kuat tentang hak dari Imam Abil Hasan Asy'ari. Ya. Kenapa? Karena kitab Ibana ini adalah alama fasilah, yaitu suatu garis pembatas ya, ya antara saksiati Imam Asy'ari dengan orang-orang yang menisbahkan diri pada hari ini kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan dia telah mengikuti manhaj al-hadis seperti manhaj Imam Ahmad, sementara pengikut-pengikutnya hari ini masih memegang sebagian pendapat Mu'tazilah atau madhab Qullabiyyah. Nah ini ulama-ulama yang telah menisbahkan kitab ini ya kepada beliau. Pertama adalah Hafiz Ibn Asakir, ya dalam kitab Luq, Tabiin Kabdul Muhtari, dan beliau menukil sebagian ungkapan di sini, ya, ini adalah, beliau menukil sebagian ungkapan dari kitab tersebut, dalam kitab ini, ya. Nah. Di antaranya ini mulai dari halaman 152, dia menyebutkan di sini, ya, fi sihhati aqidati fi usuli diyana fasma ma dzakaru fi awal kitabihi alladhi samahu bil ibana. Jadi cuman tentang kebenaran akidahnya dalam dasar-dasar agama ini, dengarkanlah apa yang dia sebutkan di awal kitabnya yang dia namakan dengan al ibana. Nah, kemudian disebutkan nukil semua akidah-akidahnya di situ ya. Kemudian juga dia nukil lagi ya perkataan tentang dalam kitab al ibana itu di halaman 100 61 ya. Ya, 161. Ini di antara ulama-ulama yang menisbahkan kitab ini kepada Imam Abil Hasan Asy'ari. Ya, ada pula yang komentar sebagian ulama tidak menyebutkan dari karangan dia. Ya, ada yang mengatakan tidak disebutkan oleh si fulan pokoknya. Kalau sana pemingkaran nisbah ini ada berapa orang yang mengingkari karena dia tidak menyebutkan dari bagian karangan Abil Hasan Asy'ari. Ini akan ada jawaban nanti di sini ya. Baik, kita sebutkan dulu nanti ulama-ulama yang menisbahkan kitab ini pada beliau. Ya. Kemudian Nasruddin As-Sijji. Ya. Nasruddin As-Sijji juga menyebutkan di sini. Kemudian Abu Bakar Al-Baihaqi. Kemudian Imam As-Sabuni. Kemudian Abu Bakar Sam'ani. Ya. Kemudian Ahmad bin Sabit At-Turki. Ya. Beliau ini adalah Al-Hafid Abu Abbas Ahmad bin Sabit Muhammad Al-Sifani At-Turki wa Turuk min Qura Asbahan. Kana hafizan mutqinan. Dia seorang yang hafiz dan sangat kuat hafalannya. Ya. Yang wafat pada tahun 521 Hijriah. 521 Hijriah itu adalah Imam bin Sabit At-Turki ini. Jadi sebelum Ibnu Taimiyah lah, ya, jangan pula nanti dikaitkan. Abu Bakar Sam'ani, ya, Abu Bakar Sam'ani ini wafat pada tahun 562 Hijriah. 562 Hijriah. Jadi jauh sebelum Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwa ini adalah karangan Abil Hasan Asy'ari. Ya, Abu Bakar Al-Baihaqi sudah masyhur ya. Yang wafat pada tahun ya 458 Hijriah. Kemudian Imam As-Sabuni ya yang masyhur kitabnya yaitu Salafu Ashabul Hadis. Ya, yang wafat beliau wafat As-Sabuni yaitu yang beliau lahir di sini sebutkan 370 Hijriah. 373 Hijriah. Ya. Beliau juga punya kitab namanya Al-Itiqad wal Bidayah ila Sabilir Rasyad ya. Kita tidak menyebut Syekh Sumian sama ini, kita sebut ulama-ulama lain lah biar mereka tidak mengatakan ini adalah pengakuan-pengakuan orang-orang yang mereka anggap sebagai Wahabi. Kemudian Abu Ma'ali Al-Majli, ya. Di sini di sana ada dia itu adalah Syekh Syafi'iyah di Mesir, Abu Ma'ali Majli bin Bi' bin Raja Al-Qurashi. Di sini disebutkan wafat pada tahun 549 Hijriah. Ya. Kemudian ada lagi Imam Nawawi, ya jelas Imam Nawawi menyebutkan demikian menisbahkan juga kitab ini kepada Abil Hasan Asy'ari. Kemudian Ibnu Tabah ini namanya Abu Muhammad Ibnu Tabah Al-Mubarak bin Ali bin Hussein Al-Baghdadi. Ya. Yang beliau ini dari ulama Hanabilah yang wafat pada tahun 575 Hijriah. Jadi abad-abad ke-6 semua yang banyak menisbahkan ini. Abu Bakar Al-Baqillani dan dia mensyarah kitab ini ya. Mensyarah kitab ini, kemudian Ibnu Dirbas yang tadi kita sebutkan dan ini kitabnya. Dia juga menyebutkan para ulama yang telah menyebutkan kitab itu sudah punya Abil Hasan Asy'ari. Kemudian Az-Zahabi Ibnu Katsir, kemudian Al-Maghrizi ya. Juga beliau menyebutkan, kemudian juga Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan demikian juga. Ibnu Imad Al-Hambali dan banyak lagi sama di sini sampai sekitar Az-Zubaidi ya, kemudian Khalid Naqsyabandi Al-Alusi. Ada sekitar disebutkan di sini oleh dia 35 ya, pada alil ilmi yang menyebutkan tentang penisbahan kitab kepada Abu Hasan Asy'ari. Kemudian Ya, itu berapa ulama yang menisbahkan kitab ini kepada Abdul Hasan Asy'ari, dan ini kita sebutkan sini, saya ingin menyebutkan tentang ketika jawaban Ibnu Dirbas mendengar pengingkaran seorang Mi'a dari Baitul Maqdis itu, beliau terus menulis ini, kitab ini, yaitu Risalatu Fidhabi An Abil Hasan Asy'ari, yaitu risalah tentang pembelaan terhadap Abdul Hasan Asy'ari. Ya, di sini disebutkan oleh dia berapa ulama. Ya. Risalah Abil Qasim Abdul Malik Isa bin Dirbas Fidhabi An Abil Hasan Asy'ari Asy-Syafi'i. Ya. Disebutkan oleh saya di sini. Pastinya ulama-ulama yang telah menukil dari kitab ini. Ya. Di antara pertama Imam Al-Faqih Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi, Syekh Sanis Masyhura. Kemudian ini dari ulama Syafi'i ya, makruf dah. Ya. Dan di sini ditukil oleh dia dengan isnad-isnadnya sini, ya. Sebutkan oleh dia. Maka dia sebutkan dalam kitabnya Al-Itiqan ini, Babul fil Quran. Amba'ana Imam Hafiz Abu Qasim bin Ali Hasan bin Hibatullah Asy-Syafi'i Al-Ma'rubi Ibn Asakir dikira'ati alaihi. Jadi kemudian qala amba'ana Abu Abdullah Muhammad Fadl bin Ahmad Al-Farawi As-Sa'idi qira'atan alaihi. Amba'ana Imam Abu Bakar Ahmad Ibn Husain bin Ali Al-Baihaqi qala wa qad haka 'an Asy-Syafi'i rahimahullah ma dala 'ala ma nasluhu min al-Qur'an bi asinatina wa nasma'u bi adhanina wa natlubu bi masahifina kalamullah qala bi ma'na dzakara aidan Ali bin Ismail yakni Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi dia menyebutkan akidah Imam Syafi'i, kemudian disebutkan juga sama dengan hal yang sama dikatakan oleh Abul Hasan Asy'ari fi kitabil Ibana, dalam kitab Al-Ibana. Kemudian juga yang kedua disebutkan oleh beliau adalah Imam Al-Hafid Abul Abbas Ahmad bin Sabit At-Turqi tadi, ya, ini mu'alif tadi menukil dari sini, ya. Qafa'in qala fi bayan istiwa min ta'rifihi. Ya, kemudian disebutkan bahwa di antara penjelasan Abul Hasan Asy'ari tentang istiwa karangannya. Kemudian lagi Imam Al-Hafiz Abu Utsman bin Ismail Abdurrahman bin Ahmad As-Sabuni. Ya, tadi sudah disebutkan, ini yang ketiga dari ulama yang menisbahkan kitab itu kepada Abul Hasan Asy'ari. Kemudian Ibnu Asakir, ya. Ya, kemudian yang keempat di sini Abu Ali Hasan bin Ali Ibn Ibrahim Al-Farisi. Ya. Ini Abu Ali Al-Ahwazi, Al-Ahwazi Hasan bin Ali bin Ibrahim Al-Muhaddis, Mukri Ahli Syam, Wasaib Tasanif, yang lahir pada tahun 362 Hijriah. Ya. Kemudian wafat pada tahun ya 446 Hijriah. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan juga minhu Imam Faqih Abu Fath Nasr Maqdisi, yaitu Al-Faqih Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdisi An-Nablusi Abu Fatah Az-Zahid Syekhul Syafi'iyah Bisham. Ini di antara yang menisbahkan ke kita Al-Ibana kepada Abul Hasan Asy'ari. Ya. Asa akhtar min sana, dan kini disebutkan wafat pada tahun 490 Hijriah. Ya. Kemudian Al-Hafidh Abul Qasim bin Ali Abu Qasim Ali bin Hasan Hibatillah Asy-Syafi'i. Nah, di antara ulama-ulama yang telah menisbahkan kitab ini dalam kitab Fidhabi An Abil Hasan Asy'ari ini. Kemudian yang tujuh adalah Al-Faqih Abu Ma'ali Majli sahib kitab Zakhair fil Fiqh. Nah, beliau ini Majli bin Jami' Qadi Qudha Bidiyar Misriya, ya, ulama qadi di Mesir. Ya, kemudian yang wafat pada tahun 550 Hijriah, ya. Kenapa saya sebutkan tahun wafatnya biar tidak dikatakan bahwa dia ini sudah terpengaruh dengan paham Wahabi, gitu kan? Maka saya katakan ulama-ulama sebelumnya di sini. Di antaranya Hafiz Abu Muhammad bin Ali Al-Baghdadi Nazil Makkah. Nah, ini yang ulama-ulama yang beliau nukil telah bertemu dan membaca, bahkan As-Sabuni membawa kitab ini dan mengajarkan kitab tersebut kepada murid-muridnya, ya. Yang tadi kita sebutkan, ya. Baik. Lanjut. pembahasan berikutnya, ya termasuk dalam ini juga dia telah menjelaskan tadi tabiin kalbustari. Ini sengaja saya kumpulkan data-data ini biar ya jelas bagi teman-teman bahwa kita ingin bahwa berbagai syubhat-syubhat ya yang dilontarkan oleh orang-orang atau yang mereka ragukan tentang kitab Al-Ibana ini. Baik. Ini sudah selesai ya. Kedua, ketiga. Taib yang mengingkari tentang di antara orang yang mengingkari tentang yang muasir ini Aidiyatullah Al-Haidari yaitu jawab oleh Syekh Saleh bin Muqbil halaman 75 nanti syubhat-syubhatnya kita akan coba telah jawabkan tadi bahwa walaupun salah taruhlah Imam Abil Hasan salah menisbahkan sebuah perkataan kepada Abi Hanifah bukan berarti semua isi kitab ini bukan karyanya Abul Hasan Asy'ari. Taib sudah di ini perbaris itu Instagram belum coba lanjutkan belum Instagram nanti kita lanjutkan bahasan berikutnya. Baik. Baik, kita lanjutkan di antara syubhat-syubhat dalam mengingkari yang berhubungan dengan cetakan-cetakan. Di sini ada beberapa jawaban di antara pengingkaran sebagai inayah inatullah namanya Ali Haidar. Itu tadi kita sebutkan syubhatnya adalah karena di dalamnya terdapat riwayat mengatakan bahwa Abu Hanifah mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Lalu dia katakan bahwa ini adalah penisbahan yang batil kepada Imam Abi Hanifah. Lalu dia katakan bahwa kitab ini tidak mungkin karya Abul Hasan Asy'ari. Dia hujahnya begitu. Ya. Memang Abu Hanifah ada dua riwayat dari Abu Yusuf. Ya, dan juga riwayat yang dia mengingkari Al-Quran itu makhluk. Jadi hakikatnya ulama Hanaf mutafiquna bersepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Dan bahkan mereka mengkafirkan orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi, ya, terjadinya salah penisbahan sebuah kaul dalam sebuah kitab tidaklah mengatakan sebuah kitab itu adalah palsu. Nah, ini yang dirimalah. Kemudian, syubhat-syubhat yang kedua adalah, ini dia juga sama argumentasinya tetap sama, karena dalam kitab Al-Asma' Sifat Karena Bihaki itu, bahwa Imam Abu Hanifah kana yaqulu bi khalqil Qur'an. Ya. Yubayyin min khilaliha anna al-imam Abu Hanifah ma kana yaqul bi khalqil Qur'an. Jadi Imam Bihaqi mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi dia katakan kenapa apa namanya dalam kitab Al-Ibanah terdapat mengatakan bahwa Abu Hanifah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi Hujahnya di situ karena di dalam kitab itu terdapat penisbahan sebuah riwayat, ya, penisbahan kaul atau perkataan kepada Imam Abu Hanifah tentang Al-Quran itu makhluk. Itu tidak benar. Ya taruhlah salah dari Imam apa namanya Imam Abu Hasan dalam penisbahan itu, dan beliau mungkin dengar, ya, mendengar itu ada orang menisbahkan, bisa saja orang-orang Jahmiyah menisbahkan kaul itu, lalu Abu Hasan Syari. Dan Abu As-Sa'ri dalam kitabnya bukan berarti menukil dengan riwayat-riwayat, tapi beliau hanya mengatakan perkataan-perkataan yang batil saja. Ya, kalau penisbahan itu tidak benar, ya berarti kan hanya dia ingin menakat, membantah perkataan orang mengatakan Al-Quran itu makhluk saja. Hakikatnya maka dia sebutkan syahid-syahid dari ungkapan-ungkapan orang mengatakan demikian. Gitu. Jadi bukan mengatakan juga Imam Baihaqi tidak menyebutkan riwayat-riwayatnya Al-Ibana dalam kitabnya Al-I'tiqad, itu bukan tidak menunjukkan bahwa kitab itu juga, tidak di, apa namanya tidak asli bagi Imam Abul Hasan Asy'ari. Kemudian di antara syubhat-syubhat juga, ya, ini jawaban tetap Inayatullah Haidar ini panjang sekali, ya, karena dia berargumentasi hal-hal yang tidak penting sebetulnya, karena dia berhujah dengan situ saja. Ya, bahwa karena Abul Hasan Asy'ari bahwanya disebutkan oleh dia tidak menukil perkataan ulama-ulama lain. Maka ini berarti ini bukan kitabnya Abul Hasan Asy'ari. Ya. Tidak semestinya setiap ulama juga tidak melazimkan menukil semua perkataan ulama. Di antara mengatakan kenapa Abul Hasan Asy'ari tidak menukil perkataan Imam Bukhari bahwanya. Ya, Abul Hasan Asy'ari dia tidak melazimkan untuk menukil semua perkataan ulama juga. Ya, banyak ulama-ulama menulis kitab juga tidak melazimkan dirinya untuk menukil semua perkataan salaf. Taib, berikutnya ada pula syubhat yang mengatakan bahwa Abu Al-Asy'ari mengarang kitab itu adalah ketakut tentang Hanabilah. Nah, ini juga digambarkan oleh sebagian orang. Ya. Ini sudah dikatakan oleh sebagian orang, ini ada yang menuduh ini adalah lawan dari Abul Hasan Asy'ari. Yaitu masyakka fi hadafit ta'lif. Nah, orang yang meragukan tentang tujuan Abul Hasan Asy'ari dalam menulis kitab ini. Di antaranya ada orang menjadikan bahwa tujuan Abul Hasan Asy'ari mengarang kitab ini adalah sebagai apa namanya? Wiqaya minal Hanabilah. Jadi dia melindungi dirinya dari celaan orang ulama-ulama Hambali gitu. Wa mujamalatan lahum, atau untuk apa namanya istilahnya mujamalah kitanya basa-basi. Nah, orang yang pertama kali mengatakan ungkapan ini adalah itu musuh dari Abul Asy'ari, namanya Al-Ahwazi. Ya, Al-Ahwazi. Di sini inilah yang dibantah oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabiin Kadzibul Muftari. Suma talaqafaha ba'dul mustasyikin. Kemudian ungkapan dari Al-Ahwazi ini ditangkap, dikembangkan oleh orang orientalis. Seperti perkataan McDonald, bahwa mengatakan bahwa Asy'ari terpaksa menulis sebuah kitab ibana ini, ya, wa huwa lam yu'min biha. Dia sebenarnya tidak mengimani apa yang ditulisnya itu. Ya, wa ala sabil taqiyyah minal Hanabilah, untuk menjaga dirinya dari celah orang Hanabilah. Itu adalah ini. Jadi seakan-akan Asy'ari sini berbuat nifak. Ini jelas, ya, suatu celaan hinaan kepada belasan Asy'ari. Baik. Watalaqa fa hadhihi syubhah wal ifm mubin ba'd al asy'ari. Kemudian syubhat ini dikembang lagi dan diambil lagi oleh sebagian orang-orang mengaku bermadzhab Asy'ariyah. Ya, Fahamuda Ghurabah, ya. Dia menukil ini nama seorang tokoh perkataan dari Musa Syrik Makdunal Zirni. Suma qabi hada bi qawlihi wa la ma yashhadu bidzalika qawlu ba'dihim. Ya, qawlu ba'dihim. Kemudian dia tambah ungkapan, ya, komentari ungkapan dari orang mustasyir ini, innal asy'ara qad ja'alu ibana minal hamila wiqaya. Bahwa orang asy'ara menjadikan, ya, kitab ibana itu untuk perlindungan dari celaan orang ulama Hanabila, ini katanya. Walakin sada salafiyah la yardihim hadha at-ta'lil. Tapi ulama-ulama tokoh salafiyah tidak menerima mereka dengan alasan begini. Wa mustanadu haula al-qisah allati dzakara al-Asy'ari. Kemudian dia hubungkan yang kisah Abul Asy'ari bersama Al-Barbahari. Ya. Syarah Sunnah karya Al-Barbahari, ya. Karena pernah Abul Asy'ari datang ke Al-Barbahari, ya, ke Baghdad, menemui Abu Muhammad Al-Barbahari ini, Abu Asy'ari datang ke sana. Kemudian dia mengatakan kepada Al-Barbahari, Abu Asy'ari mengatakan kepada Al-Barbahari, "Radattu 'alal Jubai." Aku telah membantah Al-Jubai. Ini maksudnya membantah Mu'tazilah. "Radattu 'alal Majus." Aku juga telah membantah Majusi gitu ya. "Wal Nasara," juga akidah Nasara. Faqala Abu Muhammad Al-Barbahari berkata kepada Abu Asy'ari, "La adri ma taqul." Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. "Wala na'rifu illa ma qala al-Imam Ahmad." Aku tidak tahu kecuali apa yang dikatakan, kami tidak tahu kecuali apa yang dikatakan Imam Ahmad, maksudnya yang diyakini Imam Ahmad. Fa kharaja wa sanafa al-Ibana. Lalu dia keluar dan mengarang kitab al-Ibana. Falam yaqbal minhu. Kemudian tidak diterima Abu Al-Barbahari tidak menerima darinya. Widhafu ila hadha raddu syal Islam ini Taimiyah haitsu qala wal asyi ibtala bi ta'ifatain ta'ifatun tuqbilu wa ta'ifatun tuhibbu. Jadi lalu Ibnu Taimiyah menjelaskan juga Abu Asy'ari ini diuji dengan dua kelompok, ada yang membencinya dan mencintainya, ya. Wa qul min huma yaqdhibu alaihi, masing-masing telah berbohong di atasnya. Inna masadafa hadzal kitab taqiyatan wa izharan li muqabati ahli hadis wa sunnah min Hanabilah wa inna hadza kadhibun ala rajul. Ya. Orang yang mengatakan bahwa Abu Asy'ari menulis kitab ini dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari celaan orang ulama al-hadis dan Hanabilah, ini adalah kebohongan terhadap Abu Hasan Asy'ari. Ya. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan ya qalbati yukhabu aqwal allati azhara, tidak akan mungkin seseorang menulis kitab yang dia bertentangan keyakinannya. Ya. Wala naqala ahadun min qawl ashab, yang tidak ada seorang pun dari murid-muridnya teman-teman Asy'ari yang menukil hal itu. Ya. Kemudian juga sebutkan ini pada wal mudda'i an kana yubtinu khilafa ma yadhhar, adapun yang didudukan bahwa dia menyelisih batin yang apa yang dia tulisnya dalam kitabnya itu adalah mardatan syar'an wa aqlan, itu ditolak secara syar'i maupun akal. Dan siapa yang mentadaburi ungkapan beliau dalam kitab ini, bahwa jelas sekali beliau secara pasti ya membela apa yang beliau tulis di dalam kitab Al-Ibana. Ini jawaban terhadap orang mengatakan bahwa Abu Asy'ari menulis hal ini dalam rangka untuk membela dirinya dari bantahan atau cobaan dari kaum Hanabilah. Ini tidak akan mungkin beliau menulis sebuah kitab yang benar. Dan buktinya kita katakan, kalau begitu kenapa beliau juga menulis dalam kitab Isyara ila Al-Saghar? Kenapa beliau juga menjelaskan dalam kitab Maqalah Kamiyin? Ya, dan ini jelas syawahid mendukung apa yang beliau jelaskan dalam Al-Ibana. Ya, mengokohkan, mendukung, ya kan? Data-data ini mendukung semua. Jadi tidak mungkin beliau akan mengatakan hal demikian, ya. Akan melakukan demikian bahwa beliau menulis kitab demi untuk sekedar mujamalah atau sekedar apa? Pura-pura, ya. Dan tidak akan mungkin seseorang mengalang kitab, ya, menulis kitab yang berbeda dengan keyakinannya. Ya, bertentangan nanti akan mungkin itu. Kemudian juga Abu Asy'ari juga tidak terkenal sebagai orang yang jun, penakut. Apa Abu Asy'ari kenapa takut? Ya, ini semuanya hal-hal ini ya bukan yang mengangkat kehormatan Abu Asy'ari, tapi menjatuhkan. Lam ya'rif an Asy'ari al-jubnu wal khaufu, waqad makatha mu'tazilan 'ashara sinin. Ya, tidaklah dikenal dari Abu Asy'ari dia bersifat pengecut, penakut. Ya, sungguh dia telah memeluk paham Mu'tazilah selama berpuluh tahun. Walam yu'allif fi tilka al-fatra ma yukhalif fikr Mu'tazili. Dia tidak menulis selama dia sebagai Mu'tazili itu menulis suatu buku yang menyalahi keyakinan Mu'tazilah sebagai kepura-puraan taqiyah, ya, ketakutan dari Hanabilah. Ya. Ini suatu prediksi atau anggapan yang sangat keliru sekali. Kemudian ya tidak pernah dinukil juga seorang pun dari pengikut Abu Asy'ari, ya. Tetapi yang menyebarkan isu ini adalah musuhnya Abu Asy'ari, ya. Lalu sebagian orang-orang Asy'ariyah memanfaatkan isu itu. Padahal ini datang dari musuhnya Abu Asy'ari yang tadi Al-Ahwazi, yang dibantah oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabi'in Kadzibul Muftari. Baik. Kemudian juga beliau menjawab di sini Syekh Saleh jawab juga, sesungguhnya orang-orang yang menakalu hadil firya, yang menyebarkan kebohongan ini, adharu anna Hanabilah yaqbalu min al-Asy'ari hatta kitabahu al-Ibana, melihatkan bahwa orang-orang Hanbali tidak menerima kitab Asy'ari tidak menerima Abi Al-Asy'ari, bahkan kitabnya Al-Ibana. Kamadhur Al-Barbahari lam yaqbal minhu. Kau mereka menggambarkan bahwa Imam Abi Al-Barbahari lam tidak menerima kitab Al-Ibana tersebut. Walidha qala Zahabi faqila wa hadhi dalalatu ala syakkihi fi asli qissah. Jadi kata Imam Zahabi, ini menunjukkan menyalahi adab para ulama, dan Imam Zahabi mengatakan ini yang menunjukkan tentang keraguan tentang asal dari cerita ini, ya. Dan fahadhihi al-qissah fi ma yar ghairu thabita. Dan kisah ini adalah secara zahir tidak benar adanya. Kemudian itu jawaban. Kemudian masalah orang meragukan tentang cetakan-cetakan, bahwa mereka mengatakan bahwa di dalamnya terdapat tambahan-tambahan. Ya, di sana ada orang yang tidak mengingkari asal atau keaslian kitab Ibana, tapi mereka mengingkari isi sebagian cetakannya. Ya. Seperti Muhammad Zaid Al-Kautsari. Jadi pertama meragukan membuat isu di dalam ada tambahan dari kitab-kitab Ibana itu, yaitu Muhammad Zaid Al-Kautsari. Ya. Dia menulis mentaklik, dan dia punya tahqiq juga. Jadi Al-Kautsari kemudian Saqaf juga mempunyai tahqiq terhadap kitab Ibana, dan ya Al-Kitab Ibana fi hasyiyati kitab Yin. Dia memberikan catatan terhadap Ibana yang ada di catatan kaki Tabiin Katibul Muftari. Dia mengatakan bahwa cetakan yang di Hindia itu ya penuh dengan mushahafa muharrafa, katanya. Ada perubahan ya atau diganti-ganti. Kemudian dia katakan bahwa telah diotak-atik oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tuduhan Al-Kautsari. Kemudian, ya, yang menjadi masalah bagi Kausari di sini bukan masalah salah-salah cetak, tetapi maksudnya atau salah tulis. Tapi yang dia masalah adalah karena isi kitab Ibana itu adalah menyalahi keyakinan dia, karena dia bukan orang berakidah salaf, karena dia mendukung akidah apa? Asy'ariyah dan akidah mutakhirin Asy'ariyah atau akidah Mu'tazilah, akidah Maturidiyah. Maka dia tidak menerima itu. Baik, setelah itu ya. Ini ada penjelasan ulama-ulama yang mengambil faedah dari Al-Ibana. Di sini pengakuan dari Dr. Fauqiyah yang menurut sebagian ahli kalam mengatakan bahwa cetakannya lebih baik, dia sendiri pun mengatakan. Ya. Di sini wa min amsala ala dzalika Dr. Fauqiyah. Jadi kama ahuna kama athar alaihim da'u ila iada nazar wa dzalika bada na'ihim bima aqarra al-Asy'ari bil Ibana. Di sana ada orang-orang yang terpengaruh dengan kitab Ibana ini dan menuntut untuk dilakukan penelitian lebih lanjut setelah mereka mengakui apa yang ditetapkan oleh Abu Al-Asy'ari dalam kitab Ibana. Contohnya adalah Dr. Fauqiyah Husain Muhammad ini. Haitsu qalat. Dia katakan ya, man qala an al-Asy'ari sahibu mawqif wasatin fa hukmu khati' min asasi. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Asy'ari itu adalah mengambil jalan tengah, ya maksudnya antara Mu'tazilah dengan salaf, maka sungguh dia telah keliru. Bal Asy'ari min ahli tiba' wa yadidu bidiyan tisalaf salih. Tetapi Abu Al-Asy'ari adalah dari orang-orang yang mengikuti jalan sunnah, maksudnya min ahli tiba' dan beragama dengan agama salaf salih. Ini pengakuan dari Dr. Pukin. Wahadal mi'yar al-jadid adi tubayyin binisbah lil Asy'ari yasuku ila iadat nadzar fi ara'ihi ala ikhtilafiha. Maka kata beliau, dengan berdasarkan yang ini, yang baru ini, perlu diteliti lagi penisbahan berbagai perkataan kepada Abu Al-Asy'ari. Ya, berbagai pandangan yang orang mengatakan ini adalah akidah Asy'ariyah perlu diteliti lagi, kata beliau. Wa huwa ma yajibu an yatimma dirasat muqbilah. Maka dia katakan akan dilanjutkan insyaallah penelitian-penelitian berikutnya dengan izin Allah. Kama anu yajibu iqda' al-muntamina ila madras al-Asy'ari li nafs al-mi'yar. Maka beliau mengatakan harusnya setiap orang yang mengaku yang bermadzhab Asy'ari mestinya dia harus tunduk kepada apa yang telah Abu Al-Asy'ari jelaskan ini, ditubayyin sihatan sidqi intima'ihim ila hadzal imam. untuk membuktikan benarnya mereka, ya, pengakuan mereka mengikuti Imam Abi Hasan Asy'ari. Wa fa bainahuma wa baina ma lam yarim ilaihi, untuk membedakan orang yang, ya, orang menisbahkan diri kepada beliau dengan orang yang baina ma lam yatimma yang tami ilaihi, dan antara yang tidak menisbahkan diri kepada beliau. Kemudian berkata lagi beliau, inna hadha tashki alladhi yartab alaihi istibad aham fusul min fusulihi wa huwa alladhi yuakkid fihi intima'uhu ila salat. Jadi kata beliau, ada keraguan-keraguan yang menimbulkan istibad ahamul fusul, yaitu menjauhkan pembahasan terpenting dari pasal-pasal kitab ini menurut beliau, ya, ini menunjukkan tentang pentingnya yuakkid fihi intima'uhu ila salat. Ini menunjukkan bahwa kepastian beliau adalah kembali kepada madhab salaf. Bi'ilani intima'i ila ilmi hamal. Dengan alasan buktinya apa? Beliau mengatakan di awal kitab itu, beliau intima' kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, hadal ilan aladhi yattafiku tamaman ma tafsili muqifi fi muqtil masail. Kata Dr. Fauqiyah, ini membuktikan bahwa muqif beliau, ya, memastikan, ya, yattafi tamaman. Ini benar-benar sesuai dengan apa yang beliau rinci dalam kitab ini, masail-masail yang beliau kaji dalam kitab Al-Ibana ini. Ya. Li'anna muqifahu ya'taminu ala nafsil usul alati ya'taminu alaiha Ibn Hanbal. Karena pandangannya itu benar-benar berdiri di atas usul-usul yang menjadi pegangan Imam Ahmad bin Hanbal. Wahia i'ta'ul makan sadara linnasi munazzal Qur'an wa sunnah. Dia, yaitu menjadikan, ya, dasar setiap permasalahan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Wa tatbi' usul tafsir as-sahih, dan memegang itu kaidah-kaidah tafsir yang benar. Allati la takhruju nas an ta'wilihi, yaitu tidak mengeluarkan nas dari ta'wilnya. Ala nahwi ma kana li salafus saleh, sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Ala nahwi ma huwa muayyin fil hadis, sesuai apa yang diterangkan dalam hadis. Ini tanggapan dari Dr. Fauqiyah yang tahqiqnya dinilai oleh Syaikhul Kalam itu adalah tahqiq yang terbaik. Nah, baik. Ini memang panjang, ya, pembahasannya kita membuktikan di sini, ya, tentang berbagai persoalan-persoalan berkenaan dengan kitab Al-Ibana ini. Nah, kemudian beliau di sini menjelaskan cetak-cetakan yang beliau pegang dalam mentahqiq kitab ini. Maka saya katakan cetak ini memang cetakan yang sangat bagus, karena beliau meneliti semua cetakan dan semua maktub. Ya. Pertama beliau sebutkan tiba Ad-Doktora Fauqiyah. Itu cetakan yang ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah orang Mesir ini, Hussein Mahmud. Nah, beliau sebutkan kelebihannya dan beliau sebutkan kekurangannya. Nah, di antara kekurangannya beliau sebutkan di sini banyak kesalahan-kesalahan dan adanya tahrif-tahrif, perubahan-perubahan. Ima gara-gara salah cetak atau salah-salah dalam membaca sebagian kalimat atau jumlah beliau. Ya. Kadang-kadang diletakkan jumlah yang apa, kata-kata yang salah di dalam matannya, kemudian yang benarnya adalah yang ada di hasiah, kata beliau. Nah, ini diantaranya. Kemudian, ya, cetakan lain sama catatan yang tadi kita sebutkan Muhammad Hamid Muhammad. Yaitu kenapa dia memilih yang jadi pokok dasar untuk menjadi dari maktut dari manusia yang dipilih adalah maktut yang tidak tahu tahun berapa ditulis, kemudian maktutot atau manuskrip yang menyendiri dalam tambahan-tambahannya. Nah, ini di catatan boleh beliau. Lalu beliau sebutkan halaman-halaman seperti halaman 81, ya. Jadi menafsirkan istiwa dengan qahar wal qadra umpamanya. Ini kan menyisih apa yang disebutkan oleh Abu Hasan Asy'ari sini dalam kitab Al-Ibana, ya, bahwa takwil itu takwilnya orang Mu'tazilah. Nah, ini jadi menjadi bimbang dalam memahami kitab karena ada tambahan-tambahan begitu. Nah, oleh sebab itu mengatakan bahwa tambahan-tambahan itu bukanlah asli dari kitab Al-Ibana karena itu hanya dalam satu manuskrip saja. Dan berkait tanggapan yang lain beliau jelaskan di sini. Ya. Baik, banyak sebetulnya penjelasan beliau, kemudian beliau rinci itu, ya, beliau rinci berbagai bentuk, ya. Kesalahan-kesalahan tertulis pemanya istiwa munazan anil mumarasa, yang benarnya kan masa, tapi di dalam kitab Dr. Fauqiyah itu mumarasa, yang benarnya adalah mumasa. Kemudian pemanya yadan, ya, wahuma yadain, ya, Dia kemudian yang itu kesalahan Rafi'ah yang benarnya adalah Rafidah. Ini bentuk kesalahan-kesalahan yang banyak beliau contohkan. Ada sekitar berapa ini beliau koreksi ya? Ada 27 yang diantar contoh beliau sebutkan. Kemudian cetakan kedua yang beliau jadi adalah Bashir Uyun yang tadi saya sebutkan. Tiba Adar Ma'ir atau Darul Bayan Beirut. Laki Bashir Uyun. Kemudian beliau menyebutkan juga kelemahan-kelemahan cetakan ini. Ya. Nah, dalam banyak halaman beliau cetak halamannya, cetak kalimatnya. Ya, kemudian cetakan lain, cetakan Abbas Dabak itu tiba Adar Nafais, ya, di Beirut. Dia beliau sebutkan juga kebaikan dan kelemahan-kelemahan cetakan ini. Ya, beliau kaji semua. Kemudian cetakan keempat adalah Tahqiq Muhammad Ali bin Raihan, ya, Muhammad bin Ali bin Raihan. Nah, kemudian juga beliau sebutkan kelebihannya, ya. Kemudian juga beliau jelaskan kelemahan-kelemahan cetakan ini. Kemudian cetakan kelima adalah ya, cetakan Muhammad bin Su'ud, ya, Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ud, Al-Islamiyah di Riyadh. Beliau sebutkan juga kelebihan-kelebihannya, juga beliau sebutkan kelemahan-kelemahannya, di antaranya adalah tidak didasarkan pada nusakh khatiyah, kepada berbagai manuskrip, ya. Tetapi hanya meneliti berdasarkan cetakan-cetakan yang sudah dicetak sebelum-sebelumnya. Ya. Kemudian juga boleh disebutkan kelemahannya adalah tidak ditakhrij hadis-hadis dan asar dan juga tidak menterjemah para ulama-ulama tersebut dalam kitab tersebut. Nah. Kemudian beliau menyebutkan manuskrip-manuskrip yang beliau pegang. Di sini ada kalau enggak salah 4 atau 5 ya manuskrip beliau sebutkan di sini, sebutkan ciri-ciri semua. Pertama adalah Mahfudhah Bidar Kutub Qaumiyah Misriyah di Qahirah. Jadi manuskrip yang pertama, manuskrip yang beliau ambil adalah yaitu terdapat di Darul Kutub Qaumiyah Misriyah di Qahirah dengan nomor 377. Beliau jadikan sebagai dasar yang beliau pokok yang beliau pegang untuk mentahqiq kitab ini, yaitu dia berbanding dengan apa namanya lambang alif gitu ya. Baik. Kemudian beliau jelaskan ya diterjemah disebutkan lawat muasafatnya di halaman pertama itu di safhan pertama ya diwakafkan oleh Ahmad bin Ismail ya mansukhu sana yang ditulis pada tahun 1310 kama qala nasikhu Abdurrahman bin Farisi bin marhum Muhammad Said qattama nabiun wahib liana. Ini di sini ada data-datanya kapan ditulis ya, berapa halamannya kemudian berapa baris setiap halaman itu memang penjelasan yang lazim di dalam setiap manuskrip yang kita tahqiq. Kemudian yang kedua adalah Nuskhah Hindiyah ya, yang beliau ambil dari Maktabah Jami'ah Utsmaniyah Hyderabad di Hindia dengan nomor 502. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah Nuskhah Manuskrip lain yaitu Mahfudhah Kutub Qaumiyah di Mesir juga di Qahirah dengan nomor 107. Ya. Yaitu dalam majmu'ah Aqaid Taimiyah. Kemudian nuskhah yang kelima adalah nuskhah manuskrip ini banyak lebih banyak daripada Dr. Fauqiyah. Dia hanya 4 ini di 5. Yaitu Mahfudhah bi Maktabah Al-Azhariyah di Maktabah Azhariyah nomornya 904 ya. Al-Khususi ya. Kemudian ada yang majami' nomornya 46557. Di sini jaa fi awaliha muqaddimah li Ibnu Qasim, di awalnya ada muqaddimah karangan dari Ibnu Dirbas yang tadi bahwa menjelaskan tentang risalah Fidzabi Abil As'asy. Baik. Kemudian yang keenam, bukan lima, yang enam. Ya, enam makhthutat. Ya, karena makhthut yang keenam. Nuskhah yang keenam adalah yaitu nuskhah majmu' bi maktabah Rifan Rushel bin Namsa, yaitu di Perancis. Ya, Rifan Rushel Namsa. Ya. Disebutkan oleh beliau di sini, beliau betul-betul mengkaji melalui nuskhah. Dia ada 6 makhthutat beliau kaji di sini. Nah, inilah berapa penjelasan-penjelasan untuk membanding ya. Ada salah seorang dari ahli kalam yang berbicara tentang nuskhah Al-Ibana ini. Itulah faedah-faedah yang dapat kita gambarkan pada antum semua ya. Tentang apa namanya? Hakikat dari nuskhah kitab Al-Iba karya Abil Hasan Asy'ari yang berusaha diingkari atau ditolak oleh sebagian ahli kalam di masa sekarang dan ataupun yang meragukan tentang cetakannya. Sebenarnya kita katakan tadi bagaimanapun cetakan manapun yang antum pakai data-data yang tentang penetapan sifat Allah tetap terdapat di dalam maktub manapun saja, cetakan manapun saja. Jadi perbedaannya hanya pada hal-hal salah kalimat, salah jumlah, tidaknya ada sekitar 50% umpamanya penyimpang, enggak ada. Ya, hanya salah-salah baca kalimat gitu. Secara khusus tambahan-tambahan yang dipakai oleh Dr. Fahmi adalah satu nuskhahnya, tapi nuskhah ini dicetak oleh Syekh Saleh bin Muqbil Al-Utsaimin ini lebih bisa dipercaya dan belum mengkaji semua, kemudian dengan ada nuskhah dari nuskhah maktub. Demikian, terima kasih. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan bisa tercerahkan bagi para duat, bagi para ustaz, para peneliti ya, tentang hal ini, bahwa sekian banyak ulama telah mengakui kitab Ibnu Asy'ari itu adalah miliknya Abul Hasan Asy'ari, milik Abul Hasan Asy'ari. Kemudian kalau kita katakan walaupun Al-Albani ini pun tidak diakui, masih ada kitab beliau Risalah Ilal Saghar, masih ada kitab beliau Maqalid Islamiyyin yang di sana beliau menegaskan tentang akidah ya, salaf. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.